apa kabar kamu? Lama aku tak melihat kamu. Sayangku, cintaku, kekasihku, aku kangen kamu. Kamu cantik hari ini, membuatku tambah suka. Kamu cantik hari ini, membuatku tambah cinta. Kamu cantik hari ini. Kamu serasa dunia ini indah. Sayangku, cintaku, kekasihku, aku kangen kamu. Kamu cantik hari ini, membuatku tambah cinta. Kamu cantik hari ini, membuatku tambah suka. Kamu cantik hari ini, membuatku tambah cinta. Kamu cantik hari ini. Kamu cantik hari ini.